Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tarakal harama wa man lan sapane wong taroka kang gelem ninggal sapa wong al harama ing perkara haram. Nek mang gelem ninggal dosa, saiki gelem ninggal perkara haram. Haram ge apa? Fil mat'umi ing dalem perkara kang dipangan. Wal malbusi lan perkara sing digawe, klambi, sarung, celana, koplo, wa ghairi halan liyane kabeh. Mari ngoten wa akalalan gelem dahar sapa wong. Dahar al halala ing barang sing halal tok. Berase halal, iwake halal, terongi halal, sambel uyai halal kabeh. Jawabane sofat mongko dadi bening apa fikra tuhu pikirane wong. Niki beninge pikiran niku mboten padha karo umum. Lah ana wong bendina mangan babi, bendina mangan haram, klamben mesti melok haram, lah kok wonge pinter ayo. Malah ndase buta winginane wong. Lah kok iso ngono? Sing dimaksud bening duduk bening kaya ngoten pinter. Bening iku iso mikirno keterangan-keterangan sing kok nisor niku. Kula karo sampean sing melok ngaji ge lho ninggal haram sing dipangan jero to angel. Nyambut gawe campur-campur dedek-dedek wis dianggap apa-apa ae. Temenan. Terus sing makelaran, terus sing teko kono marah jare gak oleh apa-apa, aku jagakno sampean tok. Terus ngomong teko kono, aku teko kono gak diwae lho terang-terang aku nulung tok lho, lho pinter. Dadi teko kono nabok ke nabok. Terus maneh sing dikongkon ngatur-ngatur perbelanjaan, wis karuan notane 15an dikongkon nulis gawe 16 ae. Lah becake kula yo napa? Ninggal ngoten iku lho abot. Abot, abot. Durung barang sing digawe niki nyasap jek pancet. Esuk wau sepatu digasap arek sak sepedhae nggih masjid kene. Padha sembayange lor-lor sak durung lor sekolah. Arek sampean sepatune dijukuk sak sepedhae ngono aja sepatune pore panas-panas areke malah degil. Lho sembahyang padahal niku abote. Gelem mangan halal tok ninggal perkara sing digawe haram sofat fikratuhu. Bening pikiran. Pikirane bening balik nek mang gelem tipis atine oleh pitutur diterima tapi nek kandel atine ancene koyok kaca kakean titik-titik. Lah hidayah Gusti Allah niku merupakan cahaya. Cahayane Gusti Allah disinarno nang menungso diterima ambek ati. Berhubung atine kandel kotoran gak iso nerima hidayah Gusti Allah. Pungkasane dituturi ya gak kena. Niku sing nang ati. Nek perkara panganan iki nang pikiran. Gusti Allah gawe akal, gawe utek. Mulai arek bayi gak duwe utek umur 5 tahun utek sempurna. Dipasang akal ambek Allah Subhanahu wa taala, akal iki durung sempurna. Sampurnane sakarepmu. Dadak digawe mangan halal bening, gawe mangan halal bening, klambine halal bening, atine paling bening, beninge ala masnu'atillahi ta'ala, mikir-mikir perkara sing diciptakno dening Gusti Allah. Ad-dalati kang nuduhake, nuduhake ala ihya'illahi ing ngatasi oleh nguripno Gusti Allah, nguripno al-khalqa ing makhluk ba'dal mauti sause mati. Sampeyan tahu mikir aku biyen gak ono, saiki ono, besok mana gak ono mana, terus ono mana, arang-arang cagelem ini. Temen nganggur-nganggur ijen mikir, ya aku biyen kaya kaitane ya apa, saiki kok ngene, critane besok iku matek kabeh, atik nggih mentikan sakniki sumi wong matek gatik loro. Ingenane kidule sekolahan ku wak roob, gadik loro mati. Esuk wau wak rohim ya gadik loro terus mati. Hati-hati sampean ketularan. Yo mikir-mikir ngono to. Aku biyen nggih njero weteng jare urip. Asale dawa-dawa-dawa. Lah yo aku nggih njero weteng urip biyen ambekane teko ndi. Kabeh ngarani urip dadak nggih njero weteng niku Bu mboten kate ambekan. Tapi kon percaya gak ate ambekan? Percaya. Ah didoleki, oh besok urip nggih donya ate ambekan mergo ana angine, ana awane. Besok matek maneh, matek nggih njero kuburan. Urip yo wae. Ambekane teko ndi? Aja ate takon ambekan kon nggih njero weteng biyen gak ate ambekane iso urip. Ngejeru kuburan niku gak ada ambaan ya urip. Mangkane kirim surat rono iku teko pokoro channele. Kode pose piro nggih kono. Gelombange FM di stel SW yo gak ada. Podo FM 104. Ro nek nyetel gelombange ro malah mben iki diundangno Kasandra. Aku rono insyaallah le undangan aku. Takjak ngaji Kasandra. Wala wahdati ta'ala lan mikir-mikir ing ngatasi sifat suwijine Allah. Wa kudrati lan mikir-mikir kekuasaane Allah. Wa ilmi hilan mikir-mikir ilmune Allah. Sampeyan nek nganggur kate turu mikira sifat wahdaniyat. Lah iya. Gusti Allah kok jarene ijen iki apa ya kok iso ijen. Gawe langit sing ngewangi sapa? Gawe bumi sing ngewangi sapa? Planet-planet ku gawe ijen nek sak karepe dhewe modele. Kok warepe dhewe Gusti Allah iku mung gawe wong sak karepe dhewe gak tau musyawarah. Ndase tekek ndukur ya ya sikile loro ya pancet ae. Ulet-ulet kluwe sikile wake ya kan wong lapo-lapo. Ancen ijen sak karep-karepku. Oh nek ngono ku syukur ya Allah. Lu mikir ngono tok. Kekuasaane Allah ngeliputi langit bumi kok iso mikir kok nutut. Sampai ana wong ngaji nama jejamek macem-macem potongan loro kabeh Gusti Allah iku. Oh iya sing melok ngaji rebuan jok kuatir tak tambah rezekimu cak gelem rene. Oh tuwal sto. Kat malaikat certon are-are iku nggih. Tapi sing gak tuku kaset sudon nggih. Wa ilmi mikir-mikir ilmune Gusti Allah. Wis gak kenek dijangkau ilmune Gusti Allah. Kala sehun dandut oma irama, ilmumu bagaikan jarum dicelup di lautan. Kula karo sampean pinter saopo dom dicelup drup yaiku pintere menungso. Teknologi canggih ya sak dom iku liyane jek luwe pirang-pirang. Niku mikir-mikir ilmune Gusti Allah. Kok iso gelem mikir ngono biasa mangan halal iku apa ngarai gelem. Sing biasa gak mangan halal termasuk mbijuki, gak tahu mikir ngene. Masa depan yo apa mari iki anakku teko iki tak apekno. Teko kene kok rabi sing oleh iki ndolek besan sing sugih ae, nek gak sugih kaya apa? Kawabe lho ndolek besan sugih ae. Paling arek pinter-pinter gak petek payu. Wadhalika lan mengkono-mengkono tafakur-tafakur iku bianta amala gambare yen to gelem angen-angen sapa wong bi fikri iklan pikirane wong wa tatabbaro lan tegese gelem angen-angen sapa wong bi akli kelawan akale wong apa sing diangen-angen nek annallaha ta'ala astune Gusti Allah ta'ala iku khalaqahu ndadekake sapa Allah ta'ala ing wong ndadekno min nutfatin saka dene mani firrahmi ditekek jerone telanaan rahim. Iya wong kok ngene gagahe biyen tekon di pusate. Eling angen-angen. Masyaallah bibite wong kuelek gak payu dole. Winginane ana arek kecepret meso-meso. Nanggitmu gak bakal wong kecepret meso-meso. Saya nemen elek ya. Mari kecepret diambu. Wah, ana kawen. Wis ro ngono lah apa kok ambu lho gak biyen yo gak enak. Masa dipikir-pikir Gusti Allah kuwasa. Sakniki teknologi canggih. Ana wong mandul kepengin duwe anak iso sperma dicampur karo indung telur. Didekek sak wulan rong wulan dadi dilebokno maneng nang rahime jenenge bayi tabung. Sakniki teknologi tambah canggih maneh. Iku elmune wong sak domang. Indung telur dicampur karo sperma di bayi tabung. Sing lanang repot, sing wedok repot tapi kepingin duwe anak. Embrio niku dititipno nang wong wedok liya. Gampangane nyok tolong ibu arek-arek repot, bapakne repot, tolong yang gremno anakku. Sak wulan kok dibayar pira? Lho ngoten niku lho pun saged sak niki. Ya napa hukume? Lah niku kon didoleki hukume. Ya napa nasabe? Didoleki nasabe. Teknologi canggih mana saat ini gak manusia duplikat. Indung telur dicampur dengan embrio dijadikan bayi tabung. Bayi tabung satu jenis dipotong jadi lima. Dipotong jadi lima, sing papat niki disinggah no pirang-pirang atus tahun tidak rusak. Sing sitok niki ditelurkan di jeron rahim. Engkau lahir, lahir rupa menungso, kutu pancet, munggu jenengi mudakir. Menungso jeneng mudakir, diperkirakan mudakir, engkau tambah suwe, tambah gede, pawinter, pinter, pinter, pinter, pinter. Kira-kira umur pitung puluh, tasangang puluh mati, sak durungi mati, embrio sing simpenan papat, dilebok nemane diuripno. Rupane persis, tabiate persis. Malah iso njangkau pikiran singgih ini dilebokno arek cilik tambah pinter. Dadi berarti nek dadi limo duplikat menungso umure sangang puluh ping limo. Sitok embrio iso umur petang atus seketawa. Canggih. Deku sing mikir buta. Sing mikir lundasi buta iso koyok ngono. Nek dipotong dadi wolu, kepingin gae umure menungso sak jenis iso dadi 1000 tahun. Hadirin mbok-mbok sakniki kenek teknologi canggih. Kadung teknologi mboten ngerti soal hukum, iku halal tak gak halal. Sakniki pun koyo ngoten. Mikir-mikir ati. Nek wong biasa mangan resik mikir-mikir ngono ya apa ya apa. Mikir ngijirun menung sofa janganlah mongkon dadaake sopa Allah ing nutfatan didadaake alakotan ing getih kempel sumamut gotan suwe-suwe mane malaikat kerja keras dimpleng-pleng dadi daging kempel bareng dadi kambilkan sumakholako minha mongkon nulin dadaake sopa Allah ing mudgoh didadaake lahman ing daging lunak. Tidak ada mana wa'atman lan balung, wa'urukon lan otot, wa'asoban lan piro-piro urat, wa'asakolan bedah sopa Allah lahakrono arai menungso, sam'an ing pengrungu, wa'basoran lan peningal, wa'akdo'an lan piro-piro anggota. Niku mikir-mikir. Layo mani sakmu ini trik. manisa cerita niku hadirin diitung wong ahli biologi enten bibit manusia 400 juta saking oleh rahmati Gusti Allah 400 juta iku sing dadi mek sitok rahmatiku monggo Gusti Allah gak ngewe rahmat apa adanya bojo sampe niku anggur ngelahirno iku 400 juta bayi iku lahir ta mencret iku. Ya Allah dadi mek sitok ndil sing urip mek sitok hanya suatu ketika kebarengan dadi bayi kembar sing kurang saka sitok mati kabeh. Sampeyan dolehi perjalanan supir mamola iki ofu munggah iku berapa detik. Niku rawoyoan dolehi musuhe, dolehi indung telur sampai pembuahan. Kekuasaane Gusti Allah. Nggih wetenge wong wedok sebelah tengen niku ngene kok tangan nyawu indung telur. Ngoleh dilebokno pas ana supir mam masuk dadi. Lho niku lho didolehi dari mana seperti tangan nyawu indung telur tidak ada. Gak ngerti. Wong iso mikir tok ae iki cekak dadi indung telur ya apa ya? Wong wedok diwehi pil, indung telur mati, metu gak dadi indung telur. Pil. Dadak oleh nguntal telat. Wah, oh, bahaya, bahaya. Mari Gusti Allah dadi gadhe daging kempel. Dilunak no mane. Hei malaikat kerja bakti. Masuk ke perutnya Maryam. Siap. Mbok dimpleng, pleng, pleng, pleng, pleng. Dadi daging. Diwai caga otot-ototan betone seri kok. Ditolek no tulang. Mari gae tulang dilapis karo daging. Daging jerone diwai otot-otot-otot. Terus dilapis maneh karo kulit. Kerja nih kok Gusti Allah. Ngongkon malaikat. Ojo lali malaikat sakolaha sam'an wa basharon. Eh ojo lali kupinge engko nggone kuping lho iya nggone kuping rek dibolongi. Oh dilu. Pawarang yo kok bor. Ayo rek dibolongi kencinge kupinge. Sitoke maneh kupinge maneh. Sitoke kencinge mata disuwek. Engko bolongane irung dibor cilik-cilik ae. Terus tariken. Ana sing malaikat oleh narik kegeten ana sing ketitiken. Ya iku gara-gara nirung bangil karo irung pesek. Kanjenge cangkem disuwek terus kaya buntut nggih cendol nika. Janin sing di umur pira tasik citok. Oh, malaikat rame-rame nyuwek. Sampai dadi sikil. Niku asale mboten sikile kenceng ten nyuwek. Hati-hati malaikat nyuwek aja kakeh. Takon iki kok dadi lanang ta wedok? Lanang yo titike nyuweke, aja kebacut. Mbo-mbo canggih teknologi ini malaikat iku canggih. Iku apa dadi wedok, bapak masih gak kebacut gak apa-apa kok dibalekno. Lha iki lho kekuasaane Gusti Allah kabeh sampe nek mangane halal gelem mikir ngono, ngono to. Nek wis balik ngono mikir apa ngejokno nek Gusti Allah iku pinter kawasa iso gawe ngono. Kulaan meripat iki wangi ngecepno rambut iku tambah nemen. Wadang malaikat ngecepno brengos iki kawetel lan sing arang-arang. Bareng wis dadi janin woto sampurna ana mripate ana kupinge, ana kupinge. Onok tangane, onok sikile gedene, 3,5 kilo, 2 kilo 7 on. Sing nyonya di Kalimantan niku 12 kilo. Nek dipikir karo akal lho, kok iso metu? Wong dalane ne sak mono lho. Apane sing metu dhisik? Gegere, tabatuke, tasikile. Didelok dadak sikile kencenge embong. Kencenge lawang gak sikil. Dipikir gak iso metu kalau kencenge sikil kok kejejek lho ngene iku Gusti Allah diwale, diwale jare malaikate. Satu, dua, ulu bis kuntul, krak, ulu bis kuntul, krak. Oleh sak bulan, pas ndase ngek nisor. Dalam sakmono sementara malaikat usuran Gusti Allah. Gusti Allah janin iki pun sangat wulan. Mun kajengi lahir. Minta dengan hormat jalannya supaya dilebarkan. Oke. Okay. Ya paling sumah sahala. Mongko nuli gampang no sopok Gusti Allah. Gampang no al-khuru jaing metu. Jigek no dalan sing ombo. Lil janini maring bayi min batni ummihi saka dene wetenge ibune janin alhamahu titik sik jamen sembayang lo dalanjut dadi ombo mari ngono lho ciut man anjene gak ono sing liwat dari wis bapak kancing ngene lawange gak ono sing liwat jadi malaikat itu, ya apa tak sienten, Gusti Allah sopo, bapaknya arek-arek, wis ana dalan titi ae, aja akeh-akeh. Alhamdulillah, kok gak dibalekno sampean bingung, ya apa sih rek, kok balik gini. Alhamdulillah, iso balik mana. Niku ya sampean pikir-pikir. Bareng wis metu procot, oek oek oek nangis. Tonggo kuwabe guyu. Selamat datang anak yang pertama. Mulai hamil kuwabe wis nyambut ya salah. Ah, pinter rek, bayine kuwabe ngelem bayine. Kayak Cassandra iku lho. Ibae Cassandra lagi kena penjara dulu metu. Padahal ben nang Surabaya ya apa kira. Pungkasane alhamau irdo as-sadyi. Arek cilik durung iso apa-apa sapa sing muruki sampean biyen iso nyucup pentil. Ayo. Guru ndi sing iso muruki nyecep pentil? Gak ono. Arek cerowet oleh sedina, oleh rom jam nangis dicepi karo pentil. Pop pop pop pop pop. Otomatis sing muruki lho sapa? Sing muruki lho sapa? Ayo arek bayi nangis kaya apa? Weno pentil mancep cep mandek. Ini ana pertanyaan, apa arek cilik nangis nek diwae pentil kok meneng. Iku jawaban teko kono gak cocok, bungkasane sing cocok jawabane mergo arek bayi gak duwe untu. Nek gak percaya Yumus, bapakne arek sing gak ana untune wae pentil lak meneng. Kare cilik to pokoke gak duwe untu duwe pentil muring-muring ya apa e wurung. Ban waja'alau lan dadake sapa Gusti Allah. Waja'alau lan dadake sapa Gusti Allah ing bayi fi awalil amri. Ing dalam kawitane perkara bila asnanin kelawan tanpa untu. Kana untune. Bapakne ya gak rumoso nandur. Bu ya apa anake dadak bareng lahir tak delok gak ana untune, gak ndolek wene ya. Wene apa ya wene untu tuh nggih toko beono lho, wis gak tau mikir ngono, otomatis suma ambata. Mongkon nukulake sapa Allah, lahu kaduwene menungso. Uwong nukulake al asnana ing pira-pira untu, mentu pruncul pruncul pruncul lucu. Anakku sudah bisa berdiri. Tuntune. Mbae didelok mbae kulo mbah putune le cucuku ada. Tuntune. Gede-gede metu untune kabeh umur setahun, rong tahun, telung tahun, petang tahun, enam tahunan. Suma askotoha. Mongkon linggo gurake sapa Allah ing untu. Wa zalalan ngilangake sapa Allah ing asnan inda sab isinina ing dalem nalikane umur 7 taun. Bareng wis entek untune cara wong kene jenenge Pupak. Bu untuk iki lho ogal agil. Ya ogal agil niku wis Pupak. Wis poel. Ambek bapakne dicowancang bola satu dawa dayeng yo katut sak gusine. Oh arek durung wayahe Pupak ditawarik tok ae. Nentek ana sing tarik sak gusine wis ilang entek untune tatak suma'a adaha. Mongko nuli mbalekake sapa Allah ing untu marotan ing dalam ambalan ukhra kang meneh. Dadak metu untune maneh. Untu maneh gedhe-gedhe umur 40, umur 50 mulai mrotoli maneh, 55 mrotoli, swidak wis entek blas. Sampeyan biyen salahe gak usul nek umur 50 Gusti Allah nggih sampeyan cukulaken malih. Iki kaya untuk wis entek gak cukul-cukul tak enten-enteni kan wong dodol untuan. Sakniki kene teknologi canggih. Untu niku plastik. Ana sing tembaga, ana sing platina. Data sakniki telah ditemukan dengan cermat bahwa tulang rawane babi digawe ganteni untune menungso itu paling tepat dan paling cocok. Tutup jantunge katup jantungnya babi digawe ganti katup jantungnya manusia cocok. Biyen ketek percobaan kepetek cocok. Sing cocok babi. Nah kula karo sampean wong Islam nasi Al-Qur'an babi celeng ya najis ya haram. Ya apa saiki kadung katup jantung butuh. Untu butuh. Tuku balunge babi ta, tuku plastik kae. Lah niku tantangan malih. Diterusaken didik. Wa ja'ala ndadekake sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ndadekake akhwal abdi ing tingkae pira-pira kawula. Ditadekno mutaghayyiratan ingkang owah-owah. Min sigorin saka dene cili ilaki barin maring gede. Wa min sababiran saka dene enom ilah romin maring tuwek pekun. Wa min sihatin lan saka dene kewarasan ilah saka min maring loro. Tingkai wong sakmene kuwae lho. Macem-macem. Ana wong tabiate ngono, wong tabiate ngene rupane wong sak donya lho. 5 miliar lho, gak ono sing padha. Rupane gak ono sing padha kabeh. Arek cilik tabiate nangisan, aleman dan sebagainya, gede berubah, gede maneh berubah, tuwek berubah. Sing robah lho sapa? Niku mikir-mikir Gusti Allah. Ana wong lara iso waras, mari waras, lara maneh dituwambani iso waras. Kok iso? Lah iku dipikir-pikir maneh. Wa ja'ala ndadekake sapa Allah al-abda ing kawula kula yaumin ing dalem saben dina iku yanamu iso turu wa istai kodo lan iso nglilir. Sampe nek mikir temenan ya aku lho ngantuk tak turu rek diluk lho muni diluk lho kon lho ngerti apa sih iso gawe melek ah. Dadak sampe turu lho iso tangi iso melek. Sopo sing gawe tangi, masih sampean turu langsung kiamat ya gak apa-apa gak. Gusti Allah gak paten, turu-turu masih kon gak nglilir gak apa-apa. Lho sing gawe nglilir iku kabeh Gusti Allah. Terus turu maneh pegel-pegel iku dipijeti kabeh karo malaikat. Sampean kesel sampean gawe turu, urat-urat sing bagian malaikat nyekel urat kok mencengno kabeh. Otot-otot dikencengno iki kok kendhok kabeh dikencengno. Wis kawenceng kabeh ambek malaikat pun Gusti Allah pun kenceng kabeh. Ya wis tak tangekne. Mulai iso nglilir ya, pokoke iso lah ngono. Iso nglilir padahal gak gawe jam. Gak ono teknologine. Sikilku tak cancange kawat rek utawa bola. Ni sore tak wayu-yu ngono. Engko nek yuyu ku mlaku rene nyantol nang sikilku cek nglilir. Tau ngono. Gak. Tak turu rek nyekel rokok tak dekek kene. Rokoke cek dawa gak tak pateni. Engko nek rokoke cendhek aku cek digugah. Ya gak tau. Turu glodhek tangi-tangi dhewe lho sampean gak tau matur suwun ya apa. Iya gak tau mikir ya anjene badokane. Mbok padokan apa iku? Haram ku apa? Bakal dalikalan kaya mengkono-mengkono kabeh mulai akhwal nika su'uruhu utahe pira-pira rambute wong. Wa'farul lan pira-pira kukune wong kulama sakata. Ari kalane semangsa-semangsa gugur dipotong minha saka dene rambut utawa kuku rojaa. Mongko bali apa kuku rambut ila makana ila mamalin bara kana kang ana apa mon. Am delok kuku. Tret meneh nggal didi 3 dina 5 dina urip. Rambut mari dipotong gundul cukul maneh. Enak lho rambut sa cukul ku enak gak tau ngemes. Ya gak tau ndadaki sa cukul. Niku dipotong cukul, diberintik mana tambah wapi. Alhamdulillah, Gusti Allah macem-macem rambut itu ditoto. Alis sampai niki nyacak, potongan lah kak cukul. Moga-moga kula karo sampean dipun paringi sabar, cekap semanten, wallahu a'lam bishawab.